الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومولاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. إن شاء الله تعالى kita lanjutkan tafsir dari surat Al-Hasyr. Di pertemuan sebelumnya kita sampai pada ayat keempat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Dan seandainya bukan, dan jikalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menuliskan atas mereka pengusiran terhadap Bani Nadir, la'adzabahu fid dunya, tentulah Allah akan menyiksa mereka juga di dunia. Walahum fil akhirati adzabun nar, dan mereka pun masih akan mendapatkan siksaan neraka di akhirat. Telah kita sebutkan di pertemuan sebelum-sebelumnya bagaimana ghazwah Bani Nadir berawal dari pengkhianatan Yahudi Bani Nadir yang menjanjikan akan menolong Rasulullah SAW, mempersilahkannya duduk, namun justru mereka hendak membunuh Rasulullah SAW. Dengan itu mereka telah membatalkan perjanjian damai dengan muslimin untuk sama-sama menjaga stabilitas keamanan di Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan waktu kepada mereka, tenggang waktu kepada mereka selama 10 hari agar mereka keluar dari tempat mereka, dari benteng mereka milik Bani Nadir. An akhrij an ukhruju min al madinah wa la tusakinunani biha wa qad ajjaltum 'ashra wa man wajadtu ba'da dhalika biha darabtu Allah. Jadi ini pernah kita baca di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan Yahudi sempat berpikir untuk segera pergi keluar, namun karena beberapa faktor di antaranya yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul menjanjikan akan membela mereka, melindungi mereka agar tetap tidak diusir dari Madinah, membela kesalahan mereka dengan 2000 pasukan munafikin di bawah Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu pula Bani Ghatafan juga dengan Bani Quraidah, sekutu mereka dijadikan akan membantu. Maka tokoh mereka Khalil bin Akhtab bersikukuh tetap tinggal di benteng mereka dan tidak akan meninggalkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan muslimin yang mengepung mereka hingga akhirnya mereka menyerah. Setelah terjadi pengumpulan, sebagian sumber sejarah mengatakan 6 hari. Dan yang terakhir, apa yang diizinkan oleh Allah di situ dilakukan adalah pembakaran pohon-pohon kurma. Yang ini tidak biasa dan biasanya dilarang untuk merusak aset. Ya. Tapi karena satu hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala turun wahyu saat itu untuk membakar, yaitu pohon-pohon kurma hasil kebun mereka. Nanti akan disebutkan insyaAllah ta'ala. Kemudian hingga akhirnya mereka pun terusir dengan mereka diperbolehkan membawa harta benda mereka yang mampu diangkat penuh satu muatan seekor unta, sehingga mereka menjebol kayu-kayu palang rumah mereka, pintu-pintu mereka dan harta benda yang bisa mereka bawa. Yang tinggal hanya senjata dan apa yang tidak bisa mereka bawa. Dan di ayat keempat tersebut Allah katakan, walaula an kataballahu alaihil jala la'adzabahum fid dunya. Seandainya tidak Allah tetapkan atas mereka pengusiran, mereka bakal terkena siksaan yang lebih daripada itu di dunia. Mending masih diusir ini supaya menegaskan kepada mereka, kalaupun mereka berkeluh kesah kenapa diusir, kenapa begini begitu. Satu sebabnya mereka sendiri yang berulang. Dan demikian pula itu pun masih ringan. Sebagaimana Syekh Sa'di kemarin menyebut, akhbara ta'ala anna ha'ulai liyahud lam yusibhum jami'u ma yastahiquna minal uqubah. Bahwasanya mereka orang Yahudi itu tidak tertimpa seluruh hukuman atas mereka. Wa anna Allah qad fa'alahu, Allah masih memberi keringanan dalam hukuman tersebut terhadap mereka. Alaula annahu kataba 'alaihim jala', seandainya tidak Allah tetapkan pengusiran atas mereka, alladzi asabahum wa qadahu 'alaihim wa qaddarahu bi qadarihi alladzi la yubaddalu wa la yughayyar. Seandainya Allah tidak menetapkan pengusiran yang menimpa mereka dan Allah tetapkan keputusannya, Allah takdirkan dengan takdirnya yang tidak bakal terganti dan berubah, lakana lahum sya'nun akhar min adzabid dunya wa nakalina. Pasti mereka akan ditimpakan azab dunia dengan bentuk yang lain, entah itu atau melalui bencana alam atau banjir atau apapun itu, atau melalui mukminin muslimin berupa mereka ditawan atau bahkan terbunuh dan seterusnya, azab-azab yang lain. Tapi itu pengusiran dengan mereka selamat, plus mereka boleh membawa harta benda mereka dengan muatan unta. Walakinnahum wa in fatahumul adzab syadid ad-dunyawi, akan tetapi kalaupun mereka terluput dari azab yang berat di dunia, masih bisa selamat dipersilakan keluar meskipun terusir membawa harta benda. Fa inna lahum fil akhirati adzabun nar, maka kelak mereka di akhirat akan mendapat siksa yang lain, azab nerakanya Allah. Alladzi la yumkin an ya'lam syiddatahu illa Allah ta'ala, yang tidak ada yang mungkin mengetahui seberapa dahsyatnya api neraka, siksa neraka, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan di dunia saja pengusiran itu masih mending, sudah Allah ringankan. Jika tidak Allah tetapkan kepada kalian pengusiran, bisa-bisa Allah tetapkan melalui Rasulullah SAW bentuk yang lain. Kalian ditawan, kalian disiksa begini-begini. Tapi tidak. Begitupun kalau mereka lolos dari azab dunia, maka mereka diperingatkan. Mereka pun juga tetap kondisi seperti itu sampai matinya mereka. Mereka kelak akan berlanjut mendapatkan siksa di api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun mereka lolos di dunia, mereka akan mendapatkan siksa yang tidak akan luput dari mereka, tidak bisa mereka menghindarkan diri darinya, yaitu azab neraka. Lebih-lebih yang disebutkan dalam hadis, tidak berislam mereka kecuali hanya dua orang. Salah satunya saudara dari salah seorang mereka yang berencana ingin melemparkan batu di atas kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Amr bin Jahash. Yang saudara dia masuk Islam. Ini dan ada satu orang lagi. Jadi hanya dua orang mereka. Selebihnya mereka tetap dalam kekufuran mereka. Maka diancam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diancam dengan azab neraka. Kemudian dikatakan, fala yaqtur bi balihim anna 'uqubatahum qad inqadat wa faratat. Maka tidak terbetik lagi dalam benak mereka bahwa hukuman mereka, hukuman terhadap mereka sudah berakhir dan selesai. Walam yabqa lahum minha baqiyah, tidak tersisa lagi, besok ada siksaan lagi yang bakal menimpa mereka. Tidak berpikir demikian berdasarkan pemberitaan wahyu. Fama'adallahu lahum minal azabi fil akhirati a'zam wa atam, maka apa yang Allah persiapkan untuk mereka berupa azab di akhirat, maka itu lebih besar dan lebih menghancurkan lagi, lebih dahsyat azab yang Allah persiapkan untuk mereka di akhirat. Sehingga ya, ini ancaman atas mereka kalaupun lolos di dunia. Kalau bukan karena pengusiran, mungkin ada ketetapan yang lain. La'adzabahum fid dunya, Allah bakal menyiksa mereka di dunia. Walahum fil akhirati adzabun nar, dan mereka pun kelak di akhirat akan mendapatkan azab neraka. Wadzalika li'annahum syaqullah wa rasulah. Kenapa demikian? Kenapa Allah timpakan azab kepada mereka? Di ayat setelahnya kita baca, yaitu ayat keempat ya. Yang tadi kita baca ayat ketiga, afwan. Ini ayat yang keempat. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalika bi'annahum syaqqullaha wa rasulahu, wa may yushaqqillaha fa innallaha syadidul 'iqab. Dan yang demikian itu dikarenakan mereka telah menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang menentang Allah, maka sesungguhnya azab Allah syadidul iqab, iqab, hukuman dari Allah teramat sangat pedih. Ini ayat yang keempat. Syaikh Sa'di rahimahullah mengatakan, wa dzalika li'annahum syaqqullaha wa rasulah. Allah timpakan azab kepada mereka baik di dunia dan azab neraka menanti mereka di akhirat. Kenapa? Sebabnya ini. Dzalika li'annahum syaqqullaha wa rasulah. Itu karena mereka telah menentang Allah dan Rasul-Nya. Wa'adawhuma waharabuhuma wasa'u fi ma'siyatihima. Mereka memusuhinya, mereka memeranginya, dan mereka mengupayakan berbagai macam upaya dalam penyelisihan, penentangan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Wa hadhi 'adatuhu wa sunnatuhu fi man syaqqahu. Dan inilah kebiasaan Allah dan sunnatullah terhadap setiap orang yang menentangnya, bukan hanya Yahudi. Maka disebutkan di akhir ayat keempat, wa may yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Dan barang siapa yang menentang Allah, maka sesungguhnya Allah maha keras hukumannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dikatakan wa man, ya, isim syarat, dan barang siapa yang menentang Allah, menunjukkan umum. Dan tentu azab keras terhadap orang kafir tidak dapat disamakan dengan orang selainnya. Tetapi penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sebutkan di sini di ayat akhir ayat disebutkan umum sebagai peringatan terhadap segala macam bentuk penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Ahlussunnah meyakini, ya, tidak seperti Mu'tazilah, tidak juga seperti Khawarij, tidak seperti kaum atau Murji'ah yang terlalu besar rajanya, sehingga asal orang sudah syahadat, mau dosa seperti apapun takkan diampuni, tidak mempengaruhi keimanannya. Sebagaimana, ya, kebaikan-kebaikan seperti apapun tetap tidak akan memberi pengaruh status kekafiran seseorang. Dikiaskan oleh mereka Murji'ah, orang kafir mau membantu, mau menolong orang, mau bersedekah, mau bakti dengan orang tua, tetap kafir, masuk neraka, kekal di dalam neraka. Ya betul, mereka bertingkat-tingkat adabnya di neraka, ya, ada yang tidak sama, orang kafir yang membunuh, orang kafir yang durhaka dengan orang tua, dengan yang tidak, sebagian menyebut demikian, tapi sama-sama kekal di neraka dan tidak akan mengeluarkannya dari sana. Nah, Murji'ah ini suatu golongan sektor firqa yang kemudian mengkiaskan orang kalau sudah beriman, dosa seperti apapun juga tidak bakal mempengaruhi keimanannya, tidak akan mengurangi keimanannya, apalagi sampai memasukkan seorang mukmin ke neraka. Kalau sudah beriman, syahadat sudah, pasti masuk jannah, tidak bahkan masuk neraka. Ini Murji'ah, sehingga menggampangkan dosa-dosa. Dan Khawarij kebalikannya, ya, mereka sangat, yaitu berlebihan dalam khauf, rasa takut, sehingga bahkan menganggap kafirnya orang yang melakukan dosa besar. Masing-masing membawakan dalil yang tentu istidlal mereka adalah keliru. Dan disinilah pentingnya mempelajari tafsir dengan tafsir ulama Ahlussunnah yang kita baca, ulama Ahlussunnah tafsir mereka. Ya kenapa? Karena ahlul bid'ah mereka pun belajar tafsir, mereka pun membawakan ayat-ayat dan hadis, tetapi dibawa sesuai dengan keyakinan dan pemahaman mereka, bid'ah mereka, waliyadzubillah. Ya. Maka ya mereka menganggap ya, bahwasanya seorang yang sudah ya, dosa dan demikian melakukan dosa besar ya, bisa dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan murtad jika melakukan dosa besar, waliyadzubillah. Sementara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya dosa selain syirik tahta nasiatillah, insya azzaba wa insya ghafara lah. Jika Allah kehendaki, Allah akan menyiksanya, adilan minhu subhanah, sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia tahu dia disiksa, maka adil Allah. Wa insya ghafara lah, jika Allah berkehendak dia diampuni. Ya. Harusnya disiksa karena tahu hukumnya dan dia tetap melakukan dosa, harusnya disiksa, tetapi kalau Allah ampuni. Dan itu lima yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kita tidak tahu. Maka masing-masing kita kalau terjatuh wali billah dalam kesalahan, termasuk dari orang yang Allah berikan ampunan padanya. Adapun dosa-dosa kecil ya, maka ini tukafiruhu as-salawat, al-khams, as-sadaqah, was-shaum, puasa, salat, sedekah, apa salat. Ini dapat membersihkan dosa-dosa kecil tadi. Seorang marah jutaan dengan istrinya, seorang ya ada ucapan salah lisan, khianat mata, atau beberapa hari yang lain, ini bisa. Tetapi perhatikan dan hati-hati ya, al-israr, terus-terusan nyandu kebiasaan melakukan dosa kecil bisa jadi kabirah. Waliyadzubillah, maka jangan pernah rutin membiasakan hal dosa-dosa kecil. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan kemudian disebutkan bahwasanya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya itu dosa selain syirik tahta masyiatillah. Allah dapat mengampuni, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, kalau syirik Allah tidak ampuni, wa yaghfiru ma duna dzalika. Tetapi Allah dapat mengampuni dosa yang di bawah itu, di bawah syirik. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Inilah dosa tahta masyiatillah, yang di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari situ kita ketika mengetahui yang namanya kekufuran, tentunya dosa yang tidak bisa disamakan, disandingkan dengan dosa seperti apapun, dosa kufur dan syirik tidak dapat disamakan dengan dosa seperti apapun. Tetapi di akhir ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dari umum segala macam bentuk penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang besar maupun kecil. Dan dari siapapun itu, apakah Yahudi Bani Nadir, apakah Ahlul Kitab, orang kafir, bahkan termasuk orang mukmin, orang muslim, bahkan lebih-lebih yang membaca ayat atau yang mengetahui ayat ini. Yaitu Allah mengatakan wa may yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab, dan barang siapa yang menentang Allah maka sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Nasallahu salama wal hidayah. Disebutkan di sini sebagaimana para ulama sering mengingatkan, al ibratu laisat bi khususis sabab wa innama ibratu bi umumil lafaz. Ibrah, pelajaran diambil bukan karena sebab khusus turunnya ayat, tetapi dapat diambil ibrah pelajaran dengan keumuman lafaznya. Memang ayat ini awal mulanya turun terkait dengan Yahudi Bani Nadir. Kenapa kalau Allah siksa di dunia, diusir dari kampung halaman, dan Allah ancamkan atas mereka besok dapat azab neraka? Dan Allah sebut alasannya, dzalika bi'annahum syaqullah wa rasulah. Ya, demikian Allah, karena mereka telah menentang Allah dan Rasul. Iya kan? Disebutkan demikian. Sebab khususnya turun terkait dengan Yahudi Bani Nadir. Ya. Akan tetapi demikian lafadznya dijadikan umum, wa may yushaqillah fa innallaha syadidul iqab. Dan barang siapa yang menentang Allah, sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Baik. Ini tentunya satu dijamak dengan hadis-hadis yang lain, tidak bertentangan. Yang Allah Subhanahu wa taala dikatakan Allah Ar-Rahim dan wasiat ya rahmati kulli syai dalam hadis qudsi, ya rahmat kasih sayangku luas meliputi segala sesuatu, luas ya. tetapi di sini terkait dengan orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ancaman keras, disebutkan Allah Maha keras saja. Bagi siapa? Orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menentang takdirnya, menentang syariatnya, menentang hukum-hukumnya, ya, menentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ini juga adalah sikap tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagian orang menjadikan ayat-ayat yang turun terhadap orang kafir, kemudian langsung mereka comot dan ditujukan kepada muslimin untuk mengkafirkan mereka. Khawaris. Ini kafir. Padahal turun terkait dengan ayat-ayat terhadap orang kufar. Dan sebagian golongan mengatakan, oh, ini kan turun tentang bulan, ini kan turun tentang orang kafir, bukan untuk kita. Kemudian tidak mengambil pelajaran. Ya, dari situ. Ini yang diancam, yang disiksa atau apa, mereka, bukan kita. Subhanallah. Hadapi Ahlussunnah wal Jamaah mengambil pelajaran dan khawatir, ya, kalau menimpa kita semacam itu. Ya. Dulu memang betul asbabul murud, asbabul nuzul turun tentang mereka. Tetapi hendaknya kita mengambil pelajaran agar tidak meniti jalan mereka. Lebih-lebih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian betul-betul akan mengikuti jejak umat sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'an, secengkal sehasta demi sehasta. Hatta law salaku juradab min salaktumu, sampai masuk lubang dia walaupun kalian ikuti. Amal Yahudi wa Nasara, apakah mereka yang dimaksud kita ikuti adalah Yahudi Nasara ya Rasulullah? Paman, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka sudah sepantasnya seorang untuk khawatir. Tidak kemudian setiap turun ayat, oh ini kan tentang munafik, oh ini kan tentang Yahudi, oh ini kan tentang Nasara, bukan kita. Kemudian tidak ambil pelajaran. Nah, ya sudah agak mayam bagi. Tidak sepantasnya demikian. Begitu pula untuk seorang muallim, pengajar, ya, mengajari tafsir dan Al-Quran. Pepatah orang Arab mengatakan, mahakadah, ya, tasuhul ibil ya Sa'ad, ya, bukan begitu cara engkau menggiring unta ya Sa'ad. Artinya lewat ayat begitu saja, oh ini tentang Yahudi, oh ini tentang munafik, oh ini tentang ini, lewat begitu saja. Untuk apa disebutkan kisah-kisah tadi? Untuk an-nahzar, kita mengkhawatirkannya, kita mewaspadainya, ya. Kenapa ditulis oleh para ulama, bukan hanya kitab-kitab tentang isi kebaikan, ada bermufrad, bersedekah, silaturahim, birrul ummi, berbakti dengan ibu, dan seterusnya. Tetapi disebut masail jahiliyah, perkara jahiliyah dulu, membanggakan nasab, ya, kemudian berlebih-lebihan hulu terhadap orang saleh, ya, kemudian ini, kemudian itu, supaya kita tidak mengulangi kesalahan mereka. Itu poinnya. Bukan hanya ngangsu tauroh, oh ya, ini dengan ini kita tahu mereka dulu begini, mereka dulu begitu, dah itu mereka, ini kita beda. Tetapi bukan demikian, maksudnya adalah dengan kita mengetahui kesalahan itu, agar kita berhati-hati dan khawatir kalau-kalau terjatuh pada kesalahan tersebut. Ya, ini. Kemudian Syekh Al-Sajjal telah mengatakan, wa may yashakillah fa inna allaha syadidul iqab. Walamma lama Banu Nadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin fi qat'in nakhili wal asjar. Dan tatkala orang-orang Yahudi Banu Nadir mencela, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin pada aksi mereka, perbuatan mereka menebangi pohon-pohon kurma dan pepohonan saat itu. Ditambah bahkan dan mereka yakini itulah termasuk bagian kerusakan. Wa tawassalu bidzalika ila ta'ni bil muslimin, mereka jadikan itu sebagai bahan celaan untuk mencela terhadap kaum muslimin. Ya. Hey Muhammad, bukankah engkau melarang dari kerusakan? Apa ini? Ya. Membakar, menebang pohon-pohon kurma. Dan memang pohon kurma itu betul-betul jadi aset mereka, yang mereka tanam, yang mereka ini, ya. Tetapi dijawab di sini, akhbara ta'ala anna qat'an nakhili in qata'uhu aw ibqa'uhu iya in abqa'uhu innahu bi'idhnillahi wa amri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun kabarkan melalui wahyu ini kepada Rasulullah SAW bahwasanya penebangan pohon-pohon tersebut, apa yang mereka tebang dan apa yang dibiarkan sebagiannya, Kalau mereka biarkan, maka semua itu adalah dengan seizin Allah dan perintahnya. Seperti kata Allah di ayat setelahnya ini, ayat kelima. Allah berfirman, "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa bi'idznillah wa liyukhziyal fasiqin." Ini jawaban ketika mereka mencela kaum muslimin itu, katanya tidak boleh berbuat kerusakan. Bukankah kau melarang orang untuk berbuat rusak dan kau mengajarkan kebaikan begini begitu? Ini apa ya Muhammad? Mereka berteriak dari atas benteng mereka, ya, meneriaki kaum muslimin ketika menebang pohon mereka dan lebih membakarnya. Maka ini jawabannya, turun wahyu. Ma qata'tu min linatin, Allah membela. Ini yang Allah katakan di ayat yang lain, innallaha la yujabi'u 'anil ladina amanu, Allah bakal membela orang-orang yang beriman. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan tentara kami mereka lah yang menang. Para rasul, orang yang terdepan dari hamba-hamba Allah yang akan dibela. Maka dalam ayat ini jelas Allah membela rasulnya yang melakukan perbuatan tadi, dan dengan perbuatan itu jadi bahan celaan, kemudian dicemooh oleh orang-orang yang di saat itu. Allah bilang, Allah katakan di sini, ma qata'tu min linatin, apa-apa yang kalian tebang dari linah, berbagai macam jenis pohon kurma, sesuai nanti akan disebutkan, au taraktumuha, atau sebagiannya ada yang dibiarkan, kalian tinggalkan, tidak ditebang. Qa'imatan 'ala usuliha, tetap tegak berdiri di atas akarnya. Ada yang ditebang tapi tidak semua, masih disisakan. Maka apa saja dari pohon-pohon kurma yang kalian tebangi dan ada di antara yang kalian biarkan tetap tegak berdiri di atas pangkalnya, fabiidznillah, semua itu dengan seizin Allah, sudah Allah izinkan. Ini satu. Kalau sudah Allah mengizinkan, sudahlah, telah selesai. Seperti ketika di Mekah, hukum asal apa? Ketika di Mekah tidak boleh tumpahkan darah sama sekali. Diizinkan satu hari ketika Fathu Mekah. Itu pun diminimalisir betul. Dan Nabi tidak membenarkan itu setelahnya terhadap meninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu waktu, sesaat Allah izinkan untuk Rasulnya saat ini Fathu Mekah. Kembali ke sini. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang saat itu dengan seizin Allah. Waliyuhziyal fasiqin, faedah kedua, dan untuk menyengsarakan fasiqin. Ya, haulai kufar. Kufar itu fasiqnya itu orang-orang fasik, mereka tentu susah, sengsara, ya, terhina dengan sebab tersebut. Ya, ya, dari banyak sisi. Ya, mungkin dari sisi, ya, mereka yang nanam, mereka yang menyuburkan, mereka yang ngopeni, ditebangi, ya gak bisa apa-apa, gak bisa ngalangi, ya cuma bisa ngomong dari atas benteng, cuma ngelihat begitu saja dikepung, gak bisa berbuat apa-apa, menunjukkan kelemahan mereka. Ya, juga mereka susah dan sengsara. Apa dilakukan seperti itu, belum lagi kumbakan, ada semakin membuat mereka tertekan, dan ya, akhirnya mereka ngaku kalah. Suatu faedah besar. Waliyuk zial fasiqin, kata Syaikh Sa'di, haitsu sallatakum ala fat'i nahlihim wa tahriqiha, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian kuasa untuk menebangi pohon-pohon kurma mereka dan membakarnya saat itu. Liyakuna dzalika nakalan lahum, sebagai bentuk bencana, ya, terhadap mereka, hukuman atas mereka. Wa khizyan fid dunya, ya, kesengsaraan untuk mereka di dunia. Wa dzullan, kehinaan atas mereka. Yu'rafu bihi ajzuhum at-tam alladhi ma qadaru ala istinqadi nahlihim, yang mana dengan perbuatan itu diketahui seberapa betul kelemahan mereka yang sangat, betul-betul pada puncak kelemahan mereka, hanya bisa lihat komentar dengan lisan, yang mereka tidak mampu ala istinqad nahlihim, membebaskan pohon-pohon kurma mereka. Alladhi huwa madatu quwwatihim, yang itu merupakan aset pokok mereka, hasil bumi mereka, uang mereka itu dari hasil bumi kebun kurma. Sebagaimana itu juga di Khaibar, ya, juga begitu, pohon-pohon kurma, kebun kurma. Nah, ini mereka. Tapi mereka enggak bisa apa. Wallinatu ismun yashmalu sa'iran nakhil ala asahibi timala wa aulaha. al-lina yang disebut dalam firman Allah, ma qata'tum min linatin. Ya, pohon kurma mana saja yang disebut al-lina adalah satu kata mencakup segala macam jenis varietas pohon kurma. Menurut pendapat yang paling sahih ya, dari beberapa kemungkinan ya, tafsir kalam ulama, dan yang paling utama di antara jenis pohon kurma yang varietasnya unggul, bukan kurma-kurma yang kualitasnya sedang atau ekonomis murahan ya, tetapi termasuk kualitas unggul. Fahali halu bani Nadir, mereka hanya bisa melihat, menegur, gak bisa apa-apa. Inilah kondisi bani Nadir dihinakan. Wa kaifa aqabahu Allah di dunia, lihat bagaimana Allah menghukum mereka ketika masih di dunia. Akibat apa tadi, sekali lagi penentangan terhadap Allah dan Rasul. Dan ini menjadi juga ya, penguatan daripada apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan, wajulat as-sigar wa dzullah, wajulat as-sigar wa dzullah ala man khalaf amri. Dijadikan kehinaan dan kekerdilan terhadap siapa saja yang menentang perintahku. Jumlah as-sigar wa dzullah, dan termasuk ahlul bidah. Yang mereka ditahdir, dibakar kitab-kitabnya, diperingatkan, dicekal, dan dihukum, dan beberapa hal yang lainnya. Adapun yang menimpa kaum mukminin, kaum muslimin, para nabi dan khawariyun ataupun para sahabat setia nabi-nabi tersebut, dan kaum mukminin yang mengikuti jalan mereka, kalaupun mendapatkan gangguan, hukuman sementara waktu, tapi karena mereka ikhlas lillah, mengikuti jalan syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik akan didapat oleh orang-orang yang bertakwa. Ya, para ulama yang sering kita dengar namanya sekarang, Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Bahari, para ulama rahimahullah yang mengharum dalam mereka, bahkan sebelum mereka jauh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, orang-orang yang mulia dengar harum namanya. Mereka di masa hidupnya pun juga punya ujian. Mereka juga ya, sempat diejek. Kalau kaumnya Nabi Nuh diejek oleh kaumnya ketika bikin kapal siang hari panas-panas. Tapi untuk siapa kesudahan yang baik? Walau akibatul muttaqin. Kadang seseorang mendapatkan kesudahan yang baik di masa akhir hidupnya. Kadang-kadang setelah meninggal, kemudian diketahui diperbanyak buku-bukunya. Sebagian ulama tidak banyak disebutkan tarjamah biografi. Tapi karena keikhlasannya, mereka masih dipelajari pondok-pondok dan disebutkan. Kadang sebagian sulit dicari tarjamannya, seperti Ajrumi yang dalam Ajrumi. Ya. Cari biografinya itu tidak bisa selengkap itu. Tapi karena kesungguhan, kadang-kadang karena sibuk. Ya, tekadnya, niatnya, ikhlas. Abu Syuja, Al-Qadhi Abu Syuja Al-Asfahani, yang mantan pikirnya dipakai. Banyak di negeri kita, mantan pikir ya. Pada yang bersejarah dulu mengajar puluhan tahun dengan mazhab Syafi'i, kemudian setelah itu melepaskan hal tersebut, kemudian ke Madinah ya, hanya berkhidmat di Masjid Nabawi ya, dan sampai meninggal. Tapi diminta nulis selama melayani bersih-bersih di Masjid Nabawi, terus ada yang minta, tahu ini orang alim, tolong tuliskan untuk kami ringkasan fikihnya Imam Syafi'i, tulis. Tak meninggal sampai sekarang dipelajari terus di pondok-pondok ini habis juga kata Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kitab-kitab tinggalan para ulama utara yang masih terus harum. Ya. Kalaupun terjadi sesuatu ya, di kalangan mereka itu ujian sementara. Ya. Al-Fatih Abdul Ghani Al-Qadisi dihancurkan mimbarnya ya, dan berbagai macam ujian. Ya. Imam Ahmad utara, Imam Syafi'i juga. Ya. Dirantai, mau dihukum mati juga nyaris. Teman-temannya sudah dihukum mati tidak? Imam Syafi'i adalah kita berbagai macam. Ya, tentu tidak sama dengan kehinaan, penyiksaan yang menimpa kufarul munafiqin al-bid'ah. Ju'ilat as-saghar wa dzullah, kehinaan dan kekerdilan dijadikan pada setiap yang menyusui Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan Syahsani mengatakan, "Tsumma dzakara man intaqala ilaihi amwaluhum wa amti'atuhum faqala wa ma fa Allahu ala rasulihi min." Kemudian setelah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kepada siapa berpindah aset harta benda mereka dan perkakas mereka. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang setelahnya yaitu di ayat yang ke 6 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan harta yang diperoleh dari Yahudi Bani Nadir yang mereka tinggalkan tersebut. Yaitu Allah berfirman, "Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujabtum alaihi min khayli wala rikab. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir." Dan segala apa yang Allah berikan kepada Rasulnya berupa harta rampasan baik ya, minhum dari mereka yaitu Yahudi Bani Nadir, fama aujabtum alaihi min khayli wala rikab, maka kalian hai muslimin, hai para sahabat, kalian toh tidak mengerahkan, memacu dalam peperangan tersebut kuda-kuda kalian, tidak pula tunggangan kalian. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha, tetapi Allah kuasakan itu terhadap para rasulnya, terhadap siapa-siapa yang Allah kehendaki, dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan, "Wa ma fa Allah ala rasulihi minhum ay min ahli hadhihi al-qaryah wa hum banu nadhir." Dan apa yang Allah berikan berupa harta baik, dan perbedaan di sini harta baik itu harta yang didapatkan dari kufar min ghairi qital, tanpa adanya peperangan. Artinya tanpa ada pertemuan langsung ya. Tetapi mereka kemudian ya, menyerah tanpa perlawanan yang berarti ya. Itu perbedaan dengan ghanimah secara global ya. Maka ayat yang pertama disebut wa ma afa Allah itu harta fi. Tapi di ayat yang ketujuh insyaallah kita bahas di pertemuan setelahnya, sama-sama lafadznya ma afa Allah ala rasulihi min al-qura, ini adalah harta ghanimah. Seperti di surat Al-Anfal, wa yas'alunaka 'anil anfal. Makanya di situ dalam bab muamalah itu di antara poin yang penting para ulama usuliyun ya, bahwasanya al-ibrah bil maqasid ya wal ma'ani la bil alqawi wal mabani. Bahwasanya ibrah pelajaran diambil dilihat dari maksud dan tujuan. Makna-makna bukan dilihat dari sekedar lafaz-lafaz dan bentuk kata. Misalnya nih Mas ini dijual enggak ini? Apa bukunya jenengan? Ya sudah, ini tak kasih buat jenengan saja 20.000. Lafaznya saya kasih. Dan ini saya hibahkan, bahasa Arabnya ini saya kasih 20.000 aja. Ini kira-kira maksudnya hibah atau jual beli? Maksudnya jual beli meskipun bentuknya apa? Hadi khud hibtuka bi 20 alf riyal misalnya. Nih, saya beri, saya hibahkan kamu 20.000. Ini jual namanya. Saya kasih tapi pakai duit. Maka yang dilihat adalah maksud dan ya, apa ya? Kembali ke sini. Semuanya disebut fa'il di sini. Wa ma'afa Allah ala rasulih. Di ayat yang ke-6 dan di ayat yang ke-7 wa ma'afa Allah juga. Tapi yang pertama adalah harta fa'il itu sendiri, yang ketujuh adalah ghanimah. Maka ini pentingnya mempelajari dari tafsir para ulama dan tafsir. Kita lihat. Di sini innakum ya ma'syaral muslimin ma aujabtum, kalian hai sekedar muslimin, ma aujabtum ai ma ajlabtum wa asra'tum wa hasyattum alaihi, kalian tidak memacu, mengerahkan kekuatan kalian, tidak menyerbu min khayli wala rikab ai lam tata'abu bi taqsiriha la bi anfusikum wala bi mawashikum, kalian tidak sampai capek memenangkannya, mengerahkan kuda pacu kalian, tunggangan kalian, tidak dengan diri kalian maupun hewan ternak kalian. Bal qadallahu fi qulubihim rum, tetapi Allah yang memberikan ketakutan pada kalbu mereka sehingga fa'atadhum shafwan afwan, mereka pun menyerah sehingga datang kepada kalian begitu saja, dah menyerah nih berikan, bukan dengan kaum muslimin. Walihada, oleh karenanya Allah katakan qal walakinallahu yusallitu rusulahu ala may yasha wallahu ala kulli syai'in qadir, tetapi Allah lah yang menguasakan terhadap siapa yang Allah kehendaki dari rasul-rasulnya, dan Allah terhadap segala sesuatu maha mampu. Min tamami qudratihi annahu la yamtani' minhum mumtani' wala ya'tazi wala yata'azzaz min duni kawiyun. Di antara termasuk kesempurnaan, kemampuan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun, seorang pun yang mampu mencegah kalau Allah sudah menakdirkan. Tidak ada dapat melawan ya kekuatan apapun jika Allah sudah menakdirkan. Wa ta'riful fai, adapun tentang hukum fai, definisinya bi istilahil fuqaha, menurut istilah para fuqaha, huwa ma ukhida min malil kuffar bihaqqin min ghairi qital. Ya, harta yang diambil dengan cara yang syar'i, dengan benar, tanpa ada pertempuran langsung. Kahadal mal, seperti ini. Ghazwah Bani Nadir, alladhi farru, yang mereka lari, wa tarakuhu khaufan minal muslimin, dan meninggalkannya karena khawatir dari muslimin, menyerah. Wa summiya fai'an li'annahu raja'a minal kuffar alladhina hum ghair mustahikina lah. Disebut fai', yang artinya kembali. Ya, balik atau kembali, itu fai'. Karena itu kembali dari kuffar kepada mereka. Ya, alladzina hum ghairu mustahiqin lah, yang mereka aslinya tidak berhak. Ilal muslimin, kembali harta benda itu kepada muslimin, alladzina lahumul haqq al awfar fi, yang mereka lebih berhak terhadapnya. Kenapa? Karena harta bagi muslimin sebagai wasilah, jalan untuk mereka taat kepada Allah. Jangan disangka benda atau harta itu hanya uang. Pakaian yang kita pakai salat itu juga uang. Orang bisa air kita dengan sanyu, dapat air, narik, keluar, itu juga mal, harta. Ya. Dan berbagai macam, bangun masjid dengan dana, dengan itu juga harta. Dan berbagai macam, maka muslimin menggunakan harta mereka untuk dalam kebaikan. Dan yang apa yang disebutkan ini, maka mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagai balasan. Bukan terhadap atas setiap orang-orang kafir, tetapi di sini Yahudi Bani Nadir yang mereka melawan. Dan bahkan tidak mencoba membunuh Rasulullah SAW dan mengkhianati kaum muslimin, melanggar perjanjian damai di antara mereka. Ini hukuman atas mereka. Maka fai ini diberikan, datang dalam hadis atau atar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya, bahwasanya harta fai di Bani Nadir, kanat amwalu Bani Nadir mimma afa Allah ila rasulihi mimma lam yujif al muslimuna alaihi bi khairin wala rikab. Fakana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khalisatan. Itu khusus diberikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yunfiqu ala ahli, maka beliau berikan nafkah untuk keluarganya min hadafatu sanati selama 1 tahun. Adapun yang lain insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ini khusus untuk Bani Ghazwah Bani Nadir, berbeda hanya dengan ghanimah, maka ada pembagian-pembagian di sana. Ini harta fai di Bani Nadir, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.